Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan di tempat dan majelis yang paling baik. Dan waktu yang ada ini akan kita manfaatkan bersama-sama untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaji. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai di hadis yang ke-34. Hadisnya sudah kita baca, tetapi belum sempurna kita membaca faidah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu akan kita ulangi kembali hadis ini. Hadis ini hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Adi bin Hatim. Qala an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah menyampaikan khutbah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam khutbahnya dia mengatakan, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, dia tidak mengulang lagi kata Allah dan Rasulnya, dia mencukupkan dengan keduanya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka sungguh ia telah tersesat. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, "Bi'sal khatib anta." Sungguh kamu sejelek-jelek khatib. Qul, harusnya kamu tadi katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan diganti dengan kata keduanya ya, karena ini persoalan yang penting, persoalan yang serius. Bisa saja ada orang baru datang ya, mendengar kalimat barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, dia tidak mengerti kalau keduanya itu adalah Allah dan Rasulnya, sehingga nanti dia akan menyepelekan begitu. Intinya khawatir ada orang yang belum paham. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Seharusnya kamu tadi katakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bukan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebagaimana sebagiannya sudah disampaikan. Qauluhu anna rajulan khotoba indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis tadi ada kalimat seorang laki-laki pernah berkhutbah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihi faidahnya jawazu takallumil mafduli bihadratil fadili wal muta'allimi bihadratil muallimi idza adzinada lahu. Bolehnya takallumil mafdhul, bawahan berbicara di hadapan atasan. Bolehnya bawahan berbicara di hadapan atasan. Wal muta'allim bihadratil mu'allim, dan bolehnya seorang murid berbicara di hadapan seorang guru. Idza adzina lahu, bila si guru mengizinkannya. Faidah ini sangat jelas sekali ya, sehubungan dengan seorang laki-laki berkhutbah di hadapan Nabi. Nabi itu guru. Si laki-laki itu jelas posisinya sebagai apa? Murid. Nabi itu atasan. Si laki-laki itu posisinya jelas sebagai apa? Bawahan. Jadi boleh bawahan berbicara di hadapan atasannya, murid berbicara di hadapan gurunya, kalau memang ada izin. Kalau memang apa? Ada izin. Bisa saja hal ini diterapkan mungkin di lembaga-lembaga pendidikan. Di situ banyak orang yang belajar ilmu agama. Salah satu ekstrakurikuler atau tambahan pelajaran adalah belajar berbicara, belajar apa? Khutbah, menyampaikan sesuatu di depan. Otomatis yang duduk ini, yang mendengarkan adalah apa? Guru dan orang-orang yang mungkin berkompeten di dalamnya. Ini tidak disalahkan ya, ini boleh. Qauluhu bi'sa. Yang kedua, di dalam hadis tadi ada kata-kata bi'sa. Bi'sal khatibu anta. Sungguh kamu sejelek-jelek apa? Khatib. Nah, faidahnya fihi al-mubadaratu ila tanbihil mutakallimi. Wa bi khassatin idza kana kalamuhu bi musma'i jam'in minan nas. Al-mubadaratu ila tanbihil mutakallim. Bersegera mengingatkan si pembicara. Bersegera mengingatkan si pembicara. Khususnya bila pembicaraan yang disampaikannya itu didengar oleh banyak orang. Nabi alaihi salatu wasalam tidak menunggu waktu. Saat si laki-laki itu melakukan kesalahan, langsung beliau segera mengingatkannya. Bi'sal khatib anta, kamu sejelek-jelek khatib. Ya. Cara peringatan yang dilakukan oleh Nabi jelas bisa saja berbeda dengan cara peringatan yang kita lakukan. Karena walau bagaimanapun tetap harus memperhatikan etikanya. Li'anna khata'ahu yata'adda ila man yasma'uhu wa yablughuhu. Kenapa harus segera mengingatkan si pembicara? Karena kesalahannya yata'adda ila man yasma'uhu wa yablughuhu, menular kepada yang mendengarkannya dan kepada siapa saja yang pembicaraan tersebut sampai kepadanya. Walaupun mungkin kondisinya atau hal itu dilakukan sebagai upaya pembelajaran, seseorang dipersilahkan berbicara di hadapan banyak orang. Kalau dalam pembicaraannya itu ada kesalahan, maka tetap tidak boleh dibiarkan. Ya. Jadi jangan karena sedang belajar, masih proses tahap belajar, kemudian kesalahan ditolerir. Tidak. Kesalahan tetaplah kesalahan dan itu harus diluruskan. Dan meluruskan kesalahan itu bagian daripada pembelajaran. Ya, bagian dari pembelajaran. Dan seperti itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak kesempatan. Sekalipun ada orang yang baru masuk Islam, kalau meminta sesuatu yang mengandung kesyirikan, maka beliau tidak mentolerirnya. Beliau tidak memberikan uzur kepadanya. Beliau akan tetap menegurnya. Seperti dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain dahulu, ada beberapa orang, itu pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mau berangkat perang. Rata-rata atau banyak dari pasukan itu baru masuk Islam. Jelas banyak hukum yang belum diketahuinya. Ya. Kemudian ketika melewati sebuah pohon yang disebut dengan Zatu Anwat, dan dia tahu atau mereka tahu bahwa di situ kaum musyrikin suka berkumpul menggantungkan senjata-senjatanya, maka mereka meminta kepada Nabi, ya, wahai Nabi, buatkan untuk kami Zatu Anwat seperti kaum musyrikin, di mana kami juga bisa menggantungkan senjata-senjata kami di situ untuk mendapatkan keberkahan. Nabi tidak membiarkannya. Nabi langsung menegurnya karena ini sebuah kesalahan. Belajar tetaplah belajar, ya, tapi orang yang belajar ketika salah tidak boleh dibiarkan. Sekali lagi, membenarkan atau memperingatkan sebuah kesalahan adalah proses dari sebuah pembelajaran. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang seringnya mentolerir gitu. Enggak apa-apa loh, baru kok. Ya. Dikasih uzur, dimaafkan. Tidak. Kalau kesalahan-kesalahan itu menyangkut hal yang prinsip, ya, menyangkut keyakinan, menyangkut ibadah, maka perlu segera diperingatkan dan diluruskan. Nah, ini faedah yang kedua, ya, bersegera mengingatkan si pembicara. Ya. Dan gak mungkin diingatkan kalau tidak salah, ya kan? Adanya peringatan itu karena si pembicara melakukan kesalahan. Nah. Apalagi kalau pembicaraannya itu sekali lagi didengar oleh banyak orang. Kalau ada orang bicara, belajar khutbah, belajar berbicara sendirian, ya gak masalah. Mungkin nantilah setelah selesai dikasih taunya. Tapi kalau di hadapan banyak orang, harus segera dikasih tahu. Nah, karena khawatir didengar, kemudian yang mendengar jadi ikut salah. Nah. Wafihi faida ketiga. Anna ala man aradal kalama fi majami'in nasi an yajtaniba ghumudhal alfadi wa ma ya'suru fahmuhu 'ala as-sami'in. Faida ketiga. Setiap orang yang ingin berbicara di hadapan perkumpulan manusia, hendaknya menjauhi kata-kata yang rumit dan yang sulit dipahami oleh pendengar. Ya. Sekali lagi, faedah yang ketiga, setiap orang yang ingin menyampaikan pembicaraan suatu kalimat khutbah atau apapun itu, di Perkumpulan banyak orang hendaknya menjauhi kata-kata yang rumit dan yang sulit dipahami oleh pendengar. Ini penting diingat, diketahui, terutama bagi yang biasa menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, menyampaikan sebuah apa, ta'lim, nasihat, wejangan. Harus menjauhi kata-kata yang rumit dan kata-kata yang sulit dipahami. Sampaikan saja kata-kata yang biasa, yang normal, yang semua pendengar itu bisa paham dengan baik. Jadi jangan sampai sok-sokan, ya, jangan sampai supaya ingin dibilang, wah, wawasannya luas, kadang-kadang diselipkan bahasa Inggris, kadang-kadang diselipkan kata-kata modern, bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang memang dikenal di kalangan menengah ke atas. Padahal pendengar tidak bisa apa? Memahami dengan baik. Ini harus dihindari. Karena yang terpenting bagi si pembicara, bagi khatib, bagi yang menyampaikan nasihat, wajangan adalah pendengar ini bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikannya. Itu saja. Ya. Itu saja. Karena gak ada artinya nasihat, wajangan, khutbah ya, disampaikan kalau tidak bisa dipahami dengan apa? Baik. Ya. Jadi usahakan kalimat-kalimat yang digunakan itu kalimat-kalimat yang mudah, kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang mudah, sederhana, tapi bisa diterima dengan baik. Wafihi, berikutnya faidah yang keempat. Anna 'alal khatib qubulu ma yursyadu ilaihi min ahli ilmi. Penting bagi seorang khatib untuk menerima apa yang diarahkan kepadanya atau arahan yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Sekali lagi, penting bagi seorang khatib untuk menerima arahan yang disampaikan kepadanya dari ahlul ilmi. Karena seorang penceramah itu belum tentu ahlul ilmi. Seorang khatib tidak mesti ahlul ilmi. Ya, seorang yang biasa menyampaikan nasihat, wejangan-wejangan yang sederhana, belum tentu dia seorang ahlul ilmi. Ya. Oleh karena itu, bagi yang memang biasa mendapatkan tugas untuk khutbah, untuk menyampaikan ceramah, untuk menyampaikan nasihat, itu harus menerima arahan-arahan yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Ya. Nah, seperti di sini misalnya seorang laki-laki tadi, dia berkhutbah padahal ada nabi. Berkhutbah padahal ada nabi, dan tidak menutup kemungkinan di situ banyak sahabat-sahabat nabi yang secara keilmuan jauh lebih tinggi. Tapi laki-laki ini berkhutbah dan nabi tidak melarang. Ya. Artinya nasihat itu boleh disampaikan oleh siapapun. Karena tujuan utama dari sebuah nasihat adalah supaya adanya apa? Kebaikan, kan gitu. Ya, menebarkan kebaikan, wejangan, nah, arahan. Itu. Nabi tidak melarang laki-laki ini berkhutbah, menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang, bahkan mungkin sahabat-sahabat yang tadi saya katakan lebih cenderung tinggi dari segi apa? Keilmuannya. Namun bagi khatib, penceramah, penasehat harus mau menerima arahan ahlul ilmi. Ya, harus mau menerima arahan ahlul ilmi. Nah, di sini juga kita bisa mengambil faedah lain. Ya, apa itu? yang menjadi penceramah, yang menjadi khatib tidak mesti seorang ahlul ilmi. Gak mesti seorang ustadz yang sudah tinggi ya tingkat keilmuannya. Seorang penuntut ilmu boleh ya kalau punya kemampuan untuk bisa apa menyampaikan khutbah atau ceramah di masjid-masjid. Tidak jadi masalah. Nah, karena kalau semua yang khutbah, mungkin khutbah Jumat misalnya, harus dari kalangan ustadz yang sudah mumpuni ilmunya, mungkin banyak masjid yang kosong. Ya, karena jumlah masjid itu boleh dikatakan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah ustadz yang ada. Nah, jadi boleh. Ya. Terpenting apa? Mau menerima arahan yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan ya untuk menegur si laki-laki yang menyampaikan khutbah tersebut dalam hadis tadi. Nah. Faidah berikutnya fihi anna ala man yartaqi al-manabira an yu'na bisya'nil khutbati fayabdhulu juhdahu fi i'dadiha hatta yanfa'a nafsuhu wa sami'uhu wa man balagha ya hatta yanfa'a nafsuhu wa sami'ahu wa man balagha. Ini faedah terakhir, yaitu siapa saja yang naik mimbar, siapa saja yang naik mimbar, kalau naik mimbar pasti untuk ceramah ya, untuk khutbah. Gak mungkin naik mimbar supaya bisa ngantuk tidur di situ, gak mungkin kan? Pasti ya naik mimbar itu identik dengan akan menyampaikan apa? Khutbah. Gak mungkin naik mimbar untuk sekedar ngobrol di situ. Makanya mimbar itu kosong aja. Dipakai kalau ada yang khutbah. Kalau tidak ada yang khutbah ya nganggur. Nah, faedahnya orang yang naik mimbar hendaknya memberikan perhatian soal khutbah. Hendaknya memberikan perhatian soal khutbah. Fayabdhul juhdahu dengan cara mengerahkan kesungguhannya dalam mempersiapkan isi khutbahnya atau materi apa khutbahnya, sehingga hal itu dapat memberi manfaat untuk dirinya dan untuk yang mendengarkannya serta untuk yang sampai ya, kepadanya dari khutbah yang disampaikannya. Nah, ini faedah yang terakhir. Dan ini juga hal yang sangat penting diperhatikan oleh para penceramah, para khatib. Karena mereka lah yang biasa naik apa? Mimbar. Perhatikan urusan khutbah. Caranya menampakkan kesungguhan untuk mempersiapkan apa? Materi. Ya, jadi jangan asal-asalan. Persiapkan materi dengan baik. Sehingga tidak ada hadis yang luput atau ayat yang salah baca. Harus betul-betul menyiapkannya agar apa yang disampaikannya itu memberi manfaat, terutama untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian untuk pendengarnya dan untuk siapa saja yang ceramahnya sampai kepadanya. Nah, jadi harus meminimalisir apa? Kesalahan. Karena yang disampaikannya menyangkut urusan apa? Agama. Al-hadithu al-khamis wa thalathun. Berikutnya hadis yang ke-35. Wa an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum zada fi riwayatin min kulli ufukin kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kathir walakinnakum gusaun ka gusa'is sail wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbu dunya wa karahiyatul maut. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hampir-hampir seluruh umat itu mengerumuni kalian, mengepung kalian. Zada fi riwayatin, kemudian dalam riwayat lain ada tambahan, min kulli ufuk, dari setiap penjuru. Sebagaimana orang-orang yang akan makan mengerumuni makanan dalam nampannya atau pada nampannya. Lalu ada seseorang yang bertanya, apakah kita jumlahnya sedikit saat itu wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, justru kalian saat itu banyak, akan tetapi kalian seperti sampah, kagutha isail, sampah yang dibawa hanyut oleh air hujan. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan sungguh Allah akan menimpakan ke dalam hati kalian al-wahan. Ada yang bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci apa? Kematian. Ini hal yang dulu pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menggambarkan tentang keadaan umat ini, umat Islam. Umat Islam itu hampir-hampir dikerumuni, dikepung oleh umat-umat yang lain dari segala penjuru. Persis seperti orang-orang yang akan makan mengerumuni apa? Nampan yang di situ berisi apa? Makanan. Kok bisa seperti itu? Makanya ada yang bertanya, memangnya kita saat itu sedikit jumlahnya? Kata beliau, bukan sedikit, justru apa? Banyak. Cuma banyaknya ini tak ubahnya bagaikan sampah. Sampah yang dibawa hanyut oleh air hujan. Berarti lemah kondisinya. Ya. Beliau SAW menggambarkan tak ubahnya bagaikan apa? Sampah. Sudah tidak ada lagi rasa takut dalam dada musuh kepada kalian. Karena Allah cabut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengatakan, nusirtu birru'ba masirata syahrin. Aku itu ditolong atas musuh-musuhku dengan adanya rasa takut yang Allah timpakan, yang Allah adakan dalam hati mereka. Ya, jauh sebelum mereka bertemu dengan aku, sejauh perjalanan selama satu bulan. Ya. Makanya setiap musuh orang-orang kafir, walaupun jumlah mereka banyak, akan menghadapi Nabi, itu sudah ada rasa takut dalam dada-dada mereka dari Nabi. Nah ternyata ada sekarang keadaan di mana rasa takut dari dalam dada musuh-musuh kita justru hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah benar-benar kata Nabi akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Kalau sudah seperti itu berarti mereka ini akan semakin jumawa melakukan tindakan semena-mena terhadap kita umat Islam. Ya. Ini hal yang patut untuk dikhawatirkan. Nah. Kemudian kata Nabi, Allah juga akan menuangkan, ya, menimpakan ke dalam hati kalian apa? Al-wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci apa? Kematian. Ini sesuatu yang bisa ada dalam setiap hati kita. Kalau ini yang ada, maka akibatnya rasa takut dalam dada musuh, dalam hati musuh kepada kita itu akan apa? Hilang. Ya. Kita lihat faidahnya, faidah dari hadis ini. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Qauluhu yushiku al-umam an tada'a 'alaikum. Dalam hadis tadi disebutkan yushiku al-umamu an tada'a 'alaikum. Hampir-hampir seluruh umat itu mengerumuni kalian, mengepung kalian. Apa faidahnya? Faidahnya fihi kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hirsihi ala ummatihi. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sempurna, ya, dan kesemangatan beliau untuk menyelamatkan umatnya. Makanya hal apapun beliau sampaikan sebelum terjadi, ya. Hal apapun beliau sampaikan sebelum terjadi, dan itu salah satu gambaran kasih sayang dan kesemangatan beliau untuk menyelamatkan umatnya. Fakana haqiqan biwasfillahi ta'ala lahu, dan ini nyata sebagaimana yang Allah gambarkan tentang beliau dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, ya, sungguh berat beban yang beliau pikul. Ya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat semangat menginginkan keselamatan atas kalian. Raufur rahim. Dan beliau begitu besar kasih sayangnya. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, wa fihi dalilun ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma akhbara anhu minal mughayyabat. Faedah kedua, hadis ini merupakan salah satu dalil tentang kebenaran nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena apa yang beliau kabarkan itu menyangkut perkara gaib, ya, menyangkut perkara apa? Gaib. Dan tak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah, ya. Dan Allah memberitahukan sebagian dari perkara gaib itu kepada nabi-nabinya. Nah. Makanya beliau terkadang menyampaikan hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Beliau sudah sampaikan dahulu di hadapan para sahabatnya semua hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan kita melihat, merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu nyata, benar adanya. Salah satunya adalah yang kita dengar dalam hadis tadi, kondisi umat Islam yang semakin apa, lemah, ya, sehingga orang-orang kafir begitu menampakkan keberaniannya. Mereka melakukan hal apapun yang mereka inginkan tanpa ada rasa takut dari kita. Dan kondisi umat Islam umumnya hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci pada kematian. Nah, faedah ketiga. Wa fihi anna a'da'al Islam wa in ikhtalafu bainahum fahum muttafiquna 'ala ada'il muslimin. Musuh-musuh Islam walaupun ada perbedaan antar mereka, Nasrani saja ada berapa golongan, ya kan? Yahudi ada berapa golongan? Banyak. Seperti disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Pecah sampai 71, ya, 72, 73. Fahum muttafiquna 'ala ada'il muslimin. Mereka sepakat untuk memusuhi kaum muslimin. Sekali lagi, faedah ketiga, musuh-musuh Islam walaupun ada perbedaan, perselisihan antar mereka, namun mereka sepakat memusuhi kaum muslimin. Ya. Banyak golongan kufar, tapi musuhnya satu. Siapa? Muslimin. Ya. Makanya Nabi tadi mengatakan yushiku al umam antada'a alaikum, hampir-hampir semua apa, umat mengerumuni kalian. Bahkan ada tambahan min kulli ufuk, dari setiap apa, penjuru. Ini kan menunjukkan bahwa umat itu banyak sekali, semuanya musuh-musuh Islam, ya. Berbeda-beda sebenarnya, ya. Tapi sepakat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Qala wa qawluhu min kulli ufuk. Berikutnya, faidah yang keempat. Dalam hadis tadi ada kalimat min kulli ufuk, dari setiap penjuru. Fihi anna ghayata a'da'il muslimina wahidatun wa intaba'adat aqtaruhum wa tabayanat jihatuhum. Faidahnya, tujuan musuh musuh kaum muslimin itu hanya satu, walaupun tempat-tempat mereka berjauhan dan tabayanat jihatuhum, terpisah arah-arahnya. Sekali lagi, tujuan musuh-musuh kaum muslimin hanya satu, walaupun berjauhan tempat tinggalnya dan terpisah arah-arahnya. Nah, apa tujuannya? Menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, karena tujuannya sama, sekalipun jumlahnya banyak dan berbeda-beda, akhirnya nampak bersatu. Ya. Dilatar belakangi persatuannya itu oleh tujuan yang sama. Nah. Qala wa qawluhu kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Berikutnya, dalam hadis dikatakan kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha, seperti orang-orang yang hendak makan mengerumuni makanan yang ada dalam nampannya. Faidahnya adalah balaghatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat tersebut tadi gambaran dari balaghahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Keindahan kata-kata yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hampir-hampir umat-umat ini mengerumuni kalian dari segala penjuru, persis seperti orang-orang yang mau makan mengerumuni makanan yang ada dalam nampannya. Dengan kalimat itu kita semakin punya gambaran yang jelas. Dan ini sekali lagi faidahnya adalah balaghatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Indahnya penyampaian kata-kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fihi faidah lainnya anna dharbal amsal yazidu idahul bayan. Anna dharbal amsal, pembuatan contoh-contoh atau perumpamaan itu akan menambah penjelasan. Atau dengan bahasa lain, ada contoh itu bisa menambah apa? Penjelasan. Ya, keterangan. Karena contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan itu sesuatu yang bisa mendekatkan kepada pemahaman. Dan ini uslub. Ya, ini termasuk apa? Uslub. Ini dibutuhkan. Ini penting terutama bagi orang-orang yang kegiatannya mengajar, ya, menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak. Bagus sekali jika di tengah-tengah penyampaiannya itu membuat contoh-contoh atau permisalan-permisalan. Dan uslub retorika yang seperti ini digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Banyak sekali Allah membuat permisalan-permisalan. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Orang ketika mendengar contoh itu akan lebih paham dari apa yang disampaikan. Qala wa qawluhu al-aklatu. Selanjutnya di dalam hadis ada kata-kata al-aklatu, orang-orang yang hendak makan. Fihi azimu hirsi a'da'il muslimin ala dhufri bil muslimin wan nikayah bihim. Faidahnya adalah azimu hirsi a'da'il muslimin, besarnya keinginan musuh-musuh kaum muslimin ala dhufri bil muslimin, untuk menang melawan kaum muslimin wan nikayah bihim, dan mengalahkan kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an pun Allah sudah menyebutkan walan tardha angkal yahudu wala an-nasara. orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani enggak akan pernah apa? Ridho. Kata-kata enggak akan pernah ridho itu menggambarkan betapa besarnya kesungguhan, keseriusan musuh-musuh kaum muslimin untuk bisa menang. Ya, dan mengalahkan kaum muslimin. Fata'biru bilafdil aklah yadullu ala al-mubalaghah fil ju' wa at-tashawuf lil akli bisyarahah. Kemudian ungkapan dengan menggunakan kata al-aklatu dalam hadis tadi, al-aklatu persis seperti orang-orang yang mau apa? Makan. Yadullu ini menunjukkan alal mubalaghati fil ju, menunjukkan rasa lapar yang sangat, ya, wat tasyawuf lil akli bisyaraha, dan keinginan untuk makan dengan lahap. Kalau orang yang sudah lapar ketika di depannya ada makanan, maka tidak menunggu waktu, dia akan segera maju dan mendekati makanan itu. Nah, umat-umat lain, musuh-musuh umat Islam ini akan senantiasa mengepung, mengerumuni umat Islam persis seperti orang yang lapar. Ya. Mereka ini persis seperti orang yang lapar. Umat Islam itu diumpamakan sebagai apa? Makanannya. Di mana-mana orang yang lapar itu pasti akan mencari apa? Makanan. Itu paling utama, ya, pasti akan cari makanan. Nah, seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat ini, musuh-musuh Islam, akan mengerumuni kalian, mengerumuni kaum muslimin persis seperti orang-orang yang akan makan dalam kondisi lapar. Mereka mengerumuni apa? Makanan. Ya. Berarti betul-betul keinginan untuk mencelakakan umat Islamnya itu besar. Makanya, ya, di dalam Al-Qur'an di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati ada suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, kemudian memberikan kecintaan kepada musuh Allah. Ya. Jadi jangan sampai umat Islam memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya. Masa kita mencintai orang yang memusuhi kita? Ini keliru. Ini sebuah kekalahan. Jadi umat Islam jangan sampai kalah sebelum berperang. Bagaimana mau memerangi mereka, musuh agama, musuh Islam, kalau kita malah memberikan apa? Kecintaan. Ya. Untuk itulah Islam mengajarkan kepada kita soal al-wala wal baro, ya, loyalitas, wala wal baro, dan sikap berlepas diri. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya wa qauluhu faqala qa'il wa min qillatin nahnu yauma idzin, ketika Nabi kabarkan bahwa umat-umat ini hampir saja mengerumuni kalian persis seperti orang-orang yang akan makan mengerumuni makanan dalam nampannya. Ya. Ada yang bertanya kepada beliau. Wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita saat itu sedikit jumlahnya? Kok sampai dikepung? Min kulli ufuq, dari segala sisi, segala penjuru. Kok bisa seperti itu? Pertanyaan ini ternyata ada faidahnya. Apa faidahnya? Hirsus sahabah ala ma'rifati ma yanfa'uhum liyaslukuhu wa yalzamuhu wa ma'rifati ma yadurruhum liyahdharuhu wa yujanibuhu. Kesungguhan para sahabat untuk mengetahui hal apa saja yang bermanfaat buat mereka, supaya dengan itu mereka bisa meraihnya dan berkomitmen dengannya. Ya. Dan kesungguhan sahabat untuk mengetahui hal apa saja yang bisa membahayakannya, supaya dengan itu mereka bisa berhati-hati, waspada darinya, dan menjauhinya. Nah, ini sahabat, ketika Nabi menyampaikan sesuatu, yang membahayakan, hal yang kurang mengenakan, maka para sahabat segera bertanya. Pertanyaan itu gambaran dari kesungguhan mereka untuk mengetahui hal yang bermanfaat dan hal yang membahayakannya. Kalau sudah tahu apa saja hal yang bermanfaat, maka itu yang akan mereka tempuh, itu yang akan mereka ambil. Mereka akan komitmen dengannya. Kalau sudah tahu hal apa saja yang membahayakannya, maka itu yang akan mereka antisipasi. Itu yang akan mereka waspadai. Itu yang mereka akan berhati-hati darinya. Serta akan mereka apa? Jauhi. Nah, jadi bukan sekedar pertanyaan begitu saja, tanpa ada tujuan. Tapi betul-betul sebuah gambaran. Ya, kesungguhan sahabat. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Para sahabat ini benar-benar orang-orang yang Allah pilih menemani Nabi. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada Nabi itu jadi ilmu. Ilmu buat kita. Begitu. Karena dengan adanya pertanyaan itu, Nabi akan memberikan apa? Jawaban. Dan jawaban Nabi itu ilmu buat kita. Ya. Maka sungguh sangat tidak beradab sama sekali, ya, tercela orang-orang yang justru malah membenci siapa? Sahabat. Bagaimana mungkin apa yang disampaikan oleh Rasul itu bisa sampai ke kita kalau tanpa melalui siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara turun-temurun diambil oleh tabi'in, diambil lagi oleh tabi'ut tabi'in, diambil lagi oleh para ulama, dibukukan oleh para ulama hingga sampai ke kita. Ya. Qala wa fihi, kemudian faidah lainnya, fadlu zamanis sahabah radhiyallahu taala anhum. Fahum ab'adun nas an hubbid dunya wa karahiyatil maut. Keutamaan zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mana mereka itu orang-orang yang jauh sekali dari kata cinta dunia dan benci apa? Mati. Dan itu terbukti kan, bagaimana para sahabat meninggalkan kota Mekah untuk hijrah bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Mekah itu banyak di antara mereka yang hartanya banyak. Ya. Rela mereka tinggalkan rumah, pekerjaan, ya, semuanya mereka tinggalkan demi ikut hijrah bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak Mus'ab bin Umair misalnya, itu kan orang kaya raya. Ya. Sangat kaya sekali Mus'ab bin Umair ini. Tapi ditinggalkan semua hartanya. Ya. Ini kan gambaran bahwa sahabat itu tidak cinta apa? Dunia. Ya. Mereka juga tidak takut mati. Buktinya apa? Berlomba-lomba untuk ikut perang bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bahkan yang umurnya masih 15 tahun, yang di bawah itu mengajukan diri untuk bisa ikut berperang bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan merasa rugi mereka kalau sampai ketinggalan dari perang bersama Nabi. Mereka tidak takut mati, mereka cari kematian itu. Ya. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Zaman mereka zaman yang penuh dengan apa? Keutamaan dan kemuliaan. Karena jauh sekali lagi dari kata cinta dunia dan takut mati. Ya. Semakin jauh dari zaman sahabat, semakin terjadi pergeseran yang luar biasa. Ya. Semakin banyak orang yang cinta dunia dan takut mati. Ini dua hal yang memang kalau salah satunya ada, maka yang lainnya bakal ada. Kalau cinta dunia sudah ada, pasti ada ketakutan untuk apa? Mati. Berat. Ya. Orang yang cinta dunia pasti takut mati. Orang yang takut mati cinta dunia juga. Ya. Nah. Kematian itu antrian yang tidak pernah ada. Enggak pernah kita saksikan ada orang yang mau ngantri apa? Mati. Hal apapun banyak di dunia ini. Ya. Yang di situ orang-orang rela ngantri berjam-jam, tidak masalah, ya, berjam-jam hanya sekedar untuk beli tiket konser, misalnya, itu kan berjam-jam karena membludak nonton, rela ngantri di situ. Tapi kalau disuruh ngantri mati, walaupun cuma satu menit, nggak mau, ya, nggak mau, belum siap. Tapi kalau ngantri untuk kemaksiatan, banyak yang merelakan waktunya untuk itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.